فيقال له ما هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه فيقول دعوني حتى أصلي فيقولون إنك ستفعل أخبرنا أما نسألك عنه فقال أما تسألوني فيقولون ما تقولون في هذا الرجل الذي كان فيكم ما تشهد به فيقول أشهد أن رسول الله وأنه جاء بالحق من عند الله فيقال على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث إن شاء الله تعالى ثم يفتح له باب من أبواب الجنة فيقال له ذلك مقعدك منها وما عدا الله لك فيها فيزداد غبطة وسرورا ثم يفتح له باب من أبواب النار فيقال ذلك مقعده منها وما أعد الله لك فيها لو عصيت الله فيزداد غبطة وسرورا ثم يفسح له في قبر 70 ذراعا وينور له فيه ويعاد جساده كما بدأ وتجعل نسمته في نسان الطيب وهي طير تعلق في شجر الجنة وفي لفظ وهو طير يعلق في شجر الجنة قال أبو هريرة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وفي اللفظ ثم يعاد الجسد إلى ما بدأ منه. Kata Nabi SAW, sungguhnya mayit benar-benar mendengar langkah-langkah sendal mereka ketika mereka berpaling dari kuburan. Jadi setelah yang mengantar itu pulang, langkah-langkah kaki mereka terdengar oleh si mayit. Maka apabila si mayit itu seorang mukmin, maka sholat berada di arah kepalanya. Saum berada di sebelah kanannya, zakat berada di sebelah kirinya, perbuatan-perbuatan baik berupa kejujuran, silaturahmi, perbuatan ma'ruf, perbuatan baik kepada manusia berada di arah kedua kakinya. Lalu malaikat akan masuk menemui dia dari sebelah kepalanya. Maka sholat berkata, dari arahku tidak ada jalan masuk. Lalu datang dari sebelah kanan, saum berkata, dari arahku tidak ada jalan masuk. Datang dari sebelah kiri, zakat berkata, dari arahku tidak ada jalan masuk. Lalu datang dari arah kedua kakinya, maka perbuatan baik berupa sedekah, silaturahim, perbuatan ma'ruf dan berbuat baik kepada manusia berkata, dari arahku tidak ada jalan masuk. Lalu barulah berkata malaikat itu kepada si mayit, duduklah. Maka si mayit pun duduk. Lalu qad mutilat lahu syams wa qad danatil ghurub. Lalu disangkakan bagi dia matahari itu seolah-olah sudah hampir mendekati maghrib. Lalu dikatakan atau ditanyakan kepada si mayit, siapa laki-laki yang dulu berada di tengah-tengah kamu? Bagaimana pendapatmu tentang dia? Laki-laki yang dimaksudlah Muhammad SAW. Si mayit yang mukmin itu berkata, oh dia mengajakku, menyeruku sampai aku sholat. Lalu fayakulun, mereka berkata, engkau akan melaksanakannya, akan melaksanakan apa yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Coba sekarang terangkan kepada kami apa yang akan kami tanyakan kepadamu tentangnya, tentang Nabi Muhammad SAW. Si mayit yang mukmin itu berkata, apa yang akan kalian tentang apanya yang akan kalian tanyakan kepadaku. Lalu malaikat itu berkata, apa pendapatmu tentang laki-laki ini yang dulu berada di tengah kamu? Bagaimana persaksianmu padanya? Si mukmin, mayit mukmin itu menjawab, aku bersaksi bahwa dia adalah Rasulullah dan dia datang dengan membawa kebenaran dari sisi Allah. Maka dikatakan oleh malaikat, di atas keyakinan seperti itulah kamu hidup. Dan di atas hal itu pula kamu mati. Di atas keyakinan itu pula lah kamu akan dibangkitkan oleh Allah kelak insyaAllah. Lalu dibukakan baginya salah satu di antara pintu-pintu surga. Lalu dikatakan oleh malaikat kepada orang itu, itulah tempat dudukmu dan apa-apa yang Allah janjikan untukmu di dalamnya. Maka bertambahlah rasa ghibtah dan bahagia dia. Ghibtah itu habitat. Tergiur. Rasa tergiur dia dan gembira dia melihat surga. Lalu dibukakan baginya salah satu pintu neraka. Lalu malaikat mengatakan, itu tempat dudukmu dan apa-apa yang Allah sediakan untukmu di dalamnya kalau kamu maksiat kepada Allah. Orang itu tambah lagi kabita dan tambah bahagianya karena ternyata dia tidak maksiat. Lalu diluaskan baginya kuburannya seluas 70 hasta. Lalu diterangi di dalamnya. Lalu si ruhnya pun dikembalikan ke jasadnya sebagaimana semula. Lalu dia pun masuk dalam daftar nama-nama yang baik. Nismatuhu fi nasami thayyib, berupa seekor burung yang berterbangan di pohon-pohon surga. Dalam lafaz lain kata Rasulullah, ruh orang mukmin itu akan menjelma sebagai seekor burung yang bergelantungan di pohon-pohon surga. Lalu Abu Hurairah mengatakan, mengutip sebuah ayat, Allah memantapkan orang-orang beriman dengan perkataan yang mantap di kehidupan dunia dan juga di akhirat. Dalam lafaz lainnya lagi dikatakan, lalu ruhnya itu dikembalikan ke jasad sebagaimana semula. Itulah hal-hal yang bisa menyelamatkan seseorang dari fitnah dan azab kubur, yaitu berupa amal-amal yang tadi disebutkan. Pembahasan berikutnya adalah al-isti'adzah billah min fitnatil qabr wa adzabil qabr. Minta perlindungan kepada Allah dari fitnah dan azab kubur. Kata muallif, lima kanat fitnatul qabr wa adzabul qabr min al-ahwalil kibar wasyada'id al-'azimah. فإن الرسول صم كان يستعيذ من ذلك في صلاته وفي غير الصلاة وكان يأمر أصحابه بذلك. Karena fitnah dan azab kubur itu termasuk kengerian yang besar dan kedahsyatan yang agung, maka Rasulullah SAW beliau selalu meminta perlindungan dari hal itu dalam sholat ataupun di luar sholat. Dan beliau pun memerintahkan para sahabat tentang hal itu. Dalam hadis Aisyah yang di dalamnya Aisyah menjelaskan tentang wanita Yahudi yang berkata kepada Aisyah, A'adzakillah min adzabil qabr. Fasa'altu Rasul sallam an adzabil qabr, faqala na'am adzabul qabr. Qalat fama ra'aitu Rasulullah SAW ba'du salla salatan illa ta'awwada min adhabil qabr. Zada ghandar adhabil qabr haqqun. Wanita Yahudi berkata kepada Aisyah, semoga Allah melindungi kamu dari azab kubur. Maka kata Aisyah, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang azab kubur. Kata Rasulullah SAW, ya, azab kubur itu ada. Kata Aisyah, maka aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW setelah itu sholat, kecuali beliau berlindung dari azab kubur. Kata Gondar menyatakan azab kubur itu hak, benar. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW selalu berdoa dengan doa Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal haram wa a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mat wal mamat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan, dari sikap pengecut dan kekikiran serta pikun. Aku pun berlindung kepada engkau dari azab kubur. Aku pun berlindung kepada engkau dari fitnah orang yang hidup dan orang yang mati. Kata Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami, hadis ini riwayat Ahmad, Bukhari dan juga Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Hadis lain dari Aisyah, Rasulullah SAW sering berdoa dengan doa, Allahumma inni a'udzubika minal kasal wal haram wal ma'asim wal maghram wa min fitnatil qabr wa adzabil qabr. Doa Nabi itu, ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari kemalasan, dari pikun, dari dosa dan dari hutang, dan juga dari fitnah kubur dan azab kubur. Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya, ta'awwadu billah min adzabil qabr, fayaqulun na'udzu billahi min adzabil qabr. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Lalu para sahabat menyatakan, kami berlindung kepada Allah dari azab kubur. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Dalam riwayat lainnya, Nabi menyatakan kepada para sahabat, istajiru billahi min adzabil qabr, fa inna adzabal qabr haqqun. Minta keselamatanlah kalian kepada Allah dari azab kubur, karena azab kubur itu benar adanya. Wa kana ya'muruhum ayasta'idu min arba. Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk berlindung kepada Allah dari empat hal. Beliau menyatakan, ista'idu billah min adzabil qabr, ista'idu billah min jahannam, ista'idu billah min fitnatil masihid dajjal, ista'idu billah min fitnatil mahya wal mamat. Kata Rasulullah SAW, berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Itu satu. Kedua, berlindunglah kalian kepada Allah dari jahannam. Kedua. Ketiganya, berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnah al-masihid dajjal. Dan yang terakhir, keempat, berlindunglah kalian dari fitnah orang yang hidup dan orang mati. Orang yang sudah mati. Kata Syekh Al-Albani, hadis ini terdapat dalam Sahih Al-Jami dengan sanad yang sahih. Bisa dilihat dalam Jami As-Saghir, At-Tirmidzi dan juga Sunan An-Nasa'i. Bahkan Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk berlindung dari azab kubur di dalam sholat setelah tasyahud. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, idza tashahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba, yaqul allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Apabila, kata Nabi SAW, salah seorang di antara kalian bertasyahud, tahiyat dalam sholat, maka hendaklah berlindung kepada Allah dari empat hal. Dengan mengatakan, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab jahannam dan dari azab kubur. Dan dari fitnah orang-orang yang mati dan orang-orang yang hidup. Orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Dan juga dari kejelekan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis ini riwayat Muslim dalam kitab sahihnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasul salam mengajar para sahabatnya doa seperti ini, sebagaimana Rasul salam mengajarkan mereka surat-surat Al-Qur'an. Doa yang sering diajarkan adalah Allahumma inna na'udzubika min adzab jahannam wa a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Jadi sama empat yang diterangkan tadi. Inilah doa agar kita diberi perlindungan oleh Allah dari fitnah dan azab kubur. Pembahasan berikutnya akan dibahas alladzina yu'samuna min fitnatil qabr wa adzabih. Orang-orang yang dipelihara oleh Allah dari fitnah dan azab kubur. Ada orang-orang yang tidak mengalami fitnah kubur dan juga azab kubur. Kata muallif, ba'dul mu'minin minal ladzina qawmu bi a'malin jalilah aw usibu bi masa'ib kabirah ya'manuna fitnatal qabr wa 'adzabahu. Sebagian mukmin yang termasuk orang-orang yang melaksanakan amal-amal yang mulia atau yang ditimpa dengan musibah yang besar, mereka akan aman dari fitnah dan azab kubur. Di antara orang-orang yang aman dari fitnah dan azab kubur itu dijelaskan di sini ada empat golongan. Pertama adalah syahid, orang yang mati syahid. Dijelaskan dalam sebuah riwayat yang diterima dari Miqdam bin Ma'di. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, lisyahid innallahi situ khisalin. Bagi orang yang mati syahid di sisi Allah, ada 6 keistimewaan. Pertama, yughfaru lahu fi awwalid daf'i. Akan diampuni dosa-dosanya pada tetesan darah yang pertama. Orang yang mati syahid, orang yang meninggal dalam medan perang untuk membela Islam. Tetesan darah pertama mengampuni seluruh dosa-dosanya, besar ataupun kecil. Kedua, wa yura mak'aduhu fil jannah. Akan diperlihatkan kepadanya tempat duduknya di surga. Sampai seorang sahabat, banyak yang ketika akan perang, tiba-tiba dia ngabretak sendiri ke tengah-tengah musuh. Ngabretak itu apa? Ngabelesat, menyerbu sendiri. Kenapa dia berseru, aku melihat surga di sana. Dan memang mati di sana. Diperlihatkan. Sebelum matinya itu diperlihatkan tempat duduknya di dalam surga, tempat tinggalnya nanti. Ini keutamaan yang kedua. Ketiga, wa yujaru min adzabil qabr, diselamatkan dari azab kubur. Keempat, wa ya'manu minal faz'il akbar, dia aman dari goncangan yang terbesar, goncangan hari kiamat. Nanti pada waktu terjadi hari kiamat, semua makhluk yang hidup ataupun yang mati mengalami goncangannya, kengeriannya. Nah, orang yang mati syahid aman dari hal itu. Itu keempat. Kelima, wa yudha'u 'ala ra'sihi tajul waqar al-yaquta minha khairum minad dunya wa ma fiha. akan disimpan, diletakkan di atas kepalanya mahkota ketenangan yang terbuat dari yakut yang lebih baik daripada dunia dan isinya. Diberi mahkota seperti raja. Terakhir, wa yuzawwaju sintaini wa sab'ina zawzatan minal huril 'ain wa yashfa'u fi sab'ina min ukmin uqarab min uqarabaihi. Dia akan dinikahkan dengan 72 istri dari bidadari-bidadari surga dan bisa memberikan syafaat kepada 70 orang kerabatnya. Ini 6 keistimewaan yang Allah berikan kepada orang yang mati syahid. Siapa yang mau? Semua mau. Mau semua 6 ini tidak Allah berikan kecuali kepada orang yang mati syahid. Pertama, diampuni semua dosanya. Pada awal tetesan darah pertamanya. Kedua, diperlihatkan tempat tinggalnya di surga dan diamankan dari azab kubur, kemudian diamankan dari goncangan besar, kemudian diberikan mahkota ketenangan berupa yakut yang lebih baik daripada dunia isinya, dinikahkan dengan 72 bidadari surga hurul 'ain dan akan bisa memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarganya, kerabatnya. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah, dijelaskan dalam Mishkatul Masabi oleh Syalbani dalam juz kedua halaman 358, wa isnaduhu sahih, dan sanad hadis ini sahih sebagaimana yang diterangkan oleh muhaqqiq Syal Albani hafizahullah taala. Dalam hadis lain diriwayatkan Imam An-Nasai dalam kitab Sunan dari Rashid bin Sa'ad dari salah seorang sahabat Rasul sallam, dikatakan anna rajulan qal ya Rasulullah ma balul mu'minin yuftanuna fi quburihim illa syahid. Qal kafa bi bariqatis suyuf ala ra'sihi fitnah. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasul sallam lalu berkata, wahai Rasulullah, mengapa orang-orang mukmin itu difitnah di kubur-kuburnya kecuali yang syahid? Kenapa yang syahid tidak difitnah, tidak diuji? Kata Nabi SAW, cukuplah kilatan pedang di atas kepalanya itu merupakan fitnah. Ini di zaman Rasul SAW perangnya pakai pedang. Nah, itu kan begitu pedang diacungkan oleh musuh itu sudah, yang mentalnya lemah sudah lemes itu. Jangan-jangan mengenai jari saya. Nah, begitu. Hadis ini sanadnya sahih seperti yang dijelaskan oleh Syekh Al-Albani dalam Ahkamul Janais, seperti yang juga dijelaskan dalam Sahih Al-Jami', Jami' Shaghir maksudnya, juz 4 halaman 164. Inilah kelompok pertama yang akan diselamatkan dari fitnah dan azab kubur, yaitu orang yang mati syahid. Kelompok kedua, alladzi mata murabitan fi sabilillah, yaitu orang-orang yang murabit, orang yang terikat di jalan Allah. Ada hasiah, ada footnote di sini. Rabbat yahwal mulazamatu fi sabilillah ma'khudhatun min rabtil khail thumma sumia kullu mulazimin لثغر من ثغور المسلمين مرابطا فارسا كان أو راجلا واللفظة مأخوذة من الرباط. Ribat itu adalah orang yang mulazamah, yang terikat di jalan Allah, diambil dari kata rabtul khail, ikatan kuda. Lalu setiap orang yang terus-menerus ikut berperang dari barisan kaum muslimin disebut murabit. Baik di dia yang menunggang tunggangan apa kendaraan perangnya ataupun yang berjalan kaki, baik infanteri maupun kavaleri. Itu orang yang mati dan hidupnya terikat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu pun akan diamankan dari fitnah kubur. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Fadalah bin Ubaid dari Rasul Sallam, kata beliau, kullu mayyitin yukhtamu ala amali illa alladhi mata murabitan fi sabilillah fa innahu yunmi lahu amalu yaumal qiyamah wa ya'manu fitnatal qabr. Kata Nabi Sallam, semua mayit itu akan berakhir di atas amal yang dia apa, yang dia lakukan ketika matinya. Sudah, pahalanya gak akan ngalir-ngalir lagi, gak akan bertambah. Kecuali orang yang mati terikat dalam keadaan terikat di jalan Allah, maka sesungguhnya amalnya itu terus tumbuh sampai hari kiamat, dan dia akan diamankan dari fitnah kubur. Hadis ini riwayat At-Tirmidzi dan Abu Daud, sebagaimana yang dijelaskan dalam Mishkatul Masabih juz 2 halaman 355, wa isnaduhu sahih, dan sanad hadis ini sahih. Inilah golongan kedua, yaitu orang-orang yang selama hidupnya terikat di jalan Allah. Ketiga, alladhi yamutu yawmal jum'ah, orang yang mati pada hari Jumat. Ini pun akan diamankan dari fitnah dan azab kubur. Nah, besok hari Jumat. Kalah ini. Selamat dari fitnah dan azab kubur. Ini didasarkan kepada sebuah hadis yang diterima dari Abdullah bin Amr dari Nabi SAW, kata beliau, ma min muslimin yamutu yawmal jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal khabar. Tidak ada seorang muslim pun yang mati pada hari Jumat kecuali Allah akan memeliharanya dari fitnah kubur. Hadis ini riwayat Ahmad, Tirmidzi, wal hadis sahihun bi majmu'i turuqihi aw hasan. Dan hadis ini sahih karena banyaknya jalan-jalan atau sanad-sanad yang meriwayatkannya, atau setidak-tidaknya hadis ini hasan. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, At-Tirmidzi, dan hadis ini hasan sahih sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Albani hafizahullah dalam Ahkamul Janaiz halaman 35. Itu adalah kelompok ketiga yang akan diselamatkan dari fitnah dan azab kubur. Adapun kelompok keempat yang merupakan kelompok terakhir yang diselamatkan oleh Allah dari fitnah dan azab kubur adalah alladhi yamutu bida'il batn, orang yang mati karena sakit perut. Nah, langsung pegang perut. Orang yang mati karena sakit perut pun ini akan diamankan dari fitnah dan azab kubur. Ini didasarkan kepada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Yasar. Dia berkata, kuntu jalisan wa Sulaiman bin Sarab wa Khalid bin Atfarah bin Arfafah. Fadakaru anna rajulan tufya mata bi batnih. Fa'idha huma yastahiyani an yakuna shahida janazatahu. فقال أحدهما للآخر ألم يقل رسول صلى الله عليه وسلم ما يقتله بطنه فلا يعذب في قبره. فقال الآخر بلى وفي رواية صدقت. Kata Abdullah bin Yasar, aku duduk-duduk beserta Sulaiman bin Sarad dan Khalid bin Arfafah. Lalu mereka menerangkan bahwa ada seseorang yang mati, dan dia matinya itu karena sakit perut. Tiba-tiba dua orang ini, yaitu Sulaiman bin Sarad dan Khalid bin Arfafah tadi, sangat ingin untuk menyaksikan jenazah orang yang mati ini. Salah seorang di antara dua orang ini mengatakan, bukankah Rasul SAW pernah mengatakan, barang siapa yang terbunuh oleh penyakit perutnya, oleh sakit perut, maka dia tidak akan diazab di dalam kubur. Yang lainnya mengatakan, ya. Atau dalam riwayat lain mengatakan, benar engkau. Kata Syekh Al-Albani, Ahkamul Janaiz, hadis ini dikeluarkan Imam An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, serta Imam At-Tirmidzi menghasankannya. Selain itu, Imam Ibnu Hibban meriwayatkan dalam kitab sahihnya, Abu Daud At-Tayalisi, Imam Ahmad, dengan sanad yang sahih. Bisa dilihat penjelasan tentang takhriz dan tahqiq hadis ini dalam kitab Ahkamul Janaiz halaman 38. Inilah empat golongan yang oleh Allah Subhanahu wa taala akan diselamatkan dari fitnah dan azab kubur. Empat golongan ini, yang pertama adalah orang yang mati syahid, bahkan ada enam keunggulannya. Salah satu di antaranya dibebaskan dari azab kubur. Yang lainnya akan dinikahkan kepada 72 bidadari. Boleh kalau di surga, boleh lebih dari 4. Karena itu memang Allah Subhanahu wa taala yang menikahkannya. Kelompok kedua adalah orang yang selama hidupnya terikat di jalan Allah. Yang ketiga, orang yang mati pada hari Jumat. Besok terbuka kesempatan lebar hari Jumat. Keempat, orang yang mati karena sakit perut. Sering buang air. Silakan pilih. Tentu saya pilih yang pertama ya. Pilih yang pertama. Gitu. Selesai sudah pembahasan keempat yang menjelaskan tentang masalah azab dan nikmat kubur. Pembahasan yang berikutnya, yang kelima, tentang idzatul maut, tentang nasihat-nasihat kematian. Yang dibahas yang pertama kali dalam bab ini adalah al-mautu a'zamu wa'id. Maut itu peringatan yang paling agung. Kata muallif, syaqna ilaika tarafan minan nusus allati tahaddatsa 'anil maut wa saqaratihi wal qabri wa ahwali wal 'aqilu man i'tabara fa innal mauta akbar wa'idhin wa qad qila li ba'd az-zuhad ma ablagha al-'adad qal an-nadhar ila al-amwat wa qad ahsana al-qurtubi fi wasf al-maut haythu yaqul i'lam anna al-mauta huwa al-khutabul afdha wal amru asna wal ka'su alladhi ta'amaha aqrahu wa absha wa annahu al-ahdamu lil-ladhat wal aqta'u lir-rahat wal azlabu lil-karihat fa inna amran yaqta'u awsalaka wa yufarriqu a'dha'aka wa yahdimu arkanaka lahu al-amrul fadhi' wal khutabul jasim wa inna yawmahu lahu al-yawmul 'azim. Telah dijelaskan pada bab-bab yang lalu beberapa potong dari nas-nas yang menjelaskan tentang maut dan sakaratnya, tentang kubur dan kengeriannya. Orang yang berakal adalah orang yang bisa mengambil pelajaran. Maka sungguhnya kematian itu adalah pelajaran yang paling agung. Pernah ditanyakan kepada beberapa orang ahli zuhud, apakah pelajaran yang paling sempurna, nasihat yang paling agung? Maka dijawab, nasihat yang paling agung itu adalah melihat kepada orang-orang yang sudah mati. Ini dijelaskan dalam At-Tadhkirah susunan Imam Al-Qurtubi. Betapa bagusnya perkataan Al-Qurtubi ketika menjelaskan tentang kematian. Beliau berkata, ketahuilah bahwa sungguhnya kematian itu merupakan khutbah yang paling mengerikan, urusan yang paling menakutkan, dan minuman yang apabila diminum paling apa? Akrah, paling tidak disukai, wa absya, dan paling langsung langsung mengenyangkan. Sudah bosan, enggak mau lagi, mati. Dan mati itu adalah yang paling menghancurkan kelezatan. Dengan mati enggak bisa merasakan kelezatan apapun lagi. Mati itu pun yang paling memutuskan masa-masa istirahat. Mati itu pula yang paling efektif di dalam mendapatkan hal yang tidak diinginkan. Maka sungguhnya suatu urusan yaqta'u awsalaka, mati itu adalah hal yang bisa memutuskan apa-apa yang selama ini tersambung dalam dirimu, memisahkan anggota-anggota tubuhmu, menghancurkan indramu, dan ini merupakan urusan yang paling mengerikan dan khutbah yang paling menakjubkan. Dan hari kematian itu merupakan hari yang sangat agung. Ini pun dikemukakan oleh Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirahnya halaman 24. Lalu kata muallif, kama annal hayat ayatun min ayatillah fal mautu kadzalik ayatun ukhra tudadul hayah walakinnaha la taqilu anha ujuban. Sebagaimana bahwa kehidupan merupakan salah satu ayat-ayat Allah, demikian pula kematian merupakan ayat Allah yang lainnya, yang sebaliknya dari kehidupan. Tetapi kematian itu tidak kurang mempesonakannya daripada kehidupan. Allah mengatakan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumiitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Kata Allah, bagaimana kamu berpikir tentang Allah? Bagaimana kamu akan kafir kepada Allah padahal dulu kamu mati, lalu Allah menghidupkan kamu, lalu Allah mematikan kamu, lalu Allah menghidupkan kamu yang kedua kalinya, lalu kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Saya lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 28. Setelah mengutip ayat ini, kata muallif, wa tafakkur fi hadhil ayah tafakkurun fi khalqin min khalqillah wa ajaibih addalu ala azimi qudratillah wa ajibi amrih. Tafakkur, berpikir tentang ayat ini, berarti berpikir tentang salah satu ciptaan Allah dan keajaibannya yang menunjukkan betapa agungnya kekuasaan Allah dan betapa ajibnya perintah Allah. Diriwayatkan seorang Arab, dia berjalan di atas untanya. Bukan berjalan di atas unta, menunggang unta, kemudian untanya berjalan, gitu maksudnya. Fakhara mayitan, lalu dia jatuh sampai mati. Fanazal al-a'rabi anhu, lalu orang Arab yang lainnya turun. Waja'ala yatufu bihi, lalu orang Arab yang turun ini mengelilingi mayit tadi. Wa yatafakkaru fihi, lalu berpikir tentang si mayit ini. Wa yaqul malaka la taqum, kenapa kamu tidak berdiri? Malaka la tanba'is, kenapa kamu tidak bangkit? Tidak sampai di sana pikiran si orang Arab ini, hadhihi a'dha'uka kamilah wa jawarihuka salimah, ma sya'nu? Mal ladzi kana yahmiluka? Mal ladzi kana yab'atsuka? Mal ladzi sara'aka? Mal ladzi al-haraka mana'aka? Lihatlah, anggota badanmu masih sempurna. Indra-indramu masih selamat. Ada apa dengan kamu? Itu. Si laki-laki ini ngomong kepada si mayit. Apa malladhi kana yahmiluka? Apa tadi yang membawamu? Malladhi kana yab'atsuka? Apa tadi yang membuat kamu bisa bangkit? sebelum mati, kamu kok bisa bangkit sekarang? Tidak, padahal belum ada yang berkurang, utuh masih, tangan kaki segala macam masih ada. Apa tadi yang membuat kamu jatuh? Apa yang menghalangi kamu untuk bergerak? Tsumman sarafa mutafakkiran fi sya'ni muta'ajiban min amri. Setelah itu lalu dia berpaling sambil berpikir tentang keadaan si mayit dan merasa takjub dengan urusan mayit itu. Itu enggak dikuburkan ya? Ditinggalkan begitu saja. Ini adalah tafakkur tentang kematian. Di sini sebenarnya ditulis sebuah sebait syair, tetapi bahasanya sangat sulit. Saya khawatir salah dalam menerjemahkannya karena ada beberapa kata yang disebut gharib. Gharib itu apa ya? Asing yang jarang. Jangankan di kamus-kamus bahasa Arab Indonesia, di Munjid pun saya cari ada beberapa kata yang tidak ada di Munjid. Apalagi di kamus Mahmud Yunus atau Munawir umpamanya, itu tidak ditemukan. Di Munjid pun saya lihat tidak ada. Bas, sampai di sana saja dulu kita membahas tentang masalah kematian dan alam kubur. Insya Allah nanti pembahasan berikutnya contoh-contoh wejangan-wejangan bagi orang yang akan mati atau yang berkaitan dengan kematian. Insya Allah sangat bagus sekali apa-apa yang dikemukakan oleh para sahabat dan para ulama tentang masalah itu. Malam ini kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah besok sore ba'da al-asar kita lanjutkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.